إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس كمسلمين جماعة جمعة رحمني ورحمكم الله سريكالي manusia mereka merasa khawatir, merasa takut, sehingga mereka selalu berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala supaya tidak ditimpa perkara-perkara yang jelek kepada mereka. Mereka berharap dan berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala misalnya tidak diberikan musibah-musibah ataupun tidak diberikan dengan penyakit-penyakit yang berbahaya dan seterusnya dari apa yang manusia perlindung darinya. Tetapi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, selayaknya yang seharusnya kita semuanya berlindung dan banyak berlindung kepada Allah darinya tidak lain adalah berlindung dari nerakanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dikarenakan kefakiran, kemiskinan, penyakit-penyakit dan juga musibah-musibah dia akan berhenti dengan meninggalnya manusia tersebut rahimani wa rahimakumullah. Akan tetapi ketika seseorang ditimpa dengan hukuman nerakanya Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka itulah kesengsaraan yang sebenarnya. Itulah kesengsaraan yang sebenarnya ketika seseorang dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa demikian kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah? Karena memang neraka itu penuh dengan siksaan, neraka itu penuh dengan kengerian-kengerian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antaranya apa yang sering kita dengar dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kengerian dari nerakanya Allah tabaraka wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan yuhda bi an'ami ahli dunia yaumal qiyamah min ahli nar fa yusbahu sabghatan fi nar. Didatangkan manusia yang paling nikmat kehidupan dunianya ketika di dalam kehidupan dunia dia adalah orang yang paling senang, orang yang paling mewah, orang yang paling nikmat. Didatangkan dia nanti pada hari kiamat yang dia ini ternyata termasuk penduduk neraka waliyadzubillah. Maka dia pun dicelupkan dengan sekali celupan di nerakanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian dikatakan kepada dia, hal ra'aita khairan qad wa hal marra bika na'imun qad. Apakah engkau pernah melihat kebaikan? apakah engkau pernah merasakan kenikmatan melalui engkau? Maka dia mengatakan, la wallahi ya Rabb, tidak demi Allah wahai Rabbku, aku belum pernah merasakan kenikmatan sama sekali. Padahal dia di kehidupan dunia adalah orang yang paling nikmat, orang yang paling mewah, orang yang paling merasakan kenikmatan dalam kehidupan dunia, terlupakan dengan satu kali celupan di nerakanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Satu celupan di nerakanya Allah Tabaraka wa Ta'ala kemudian diangkat, itu melupakan seluruh kenikmatan yang dirasakan ketika di dunia. Itu menunjukkan siksaan yang sangat hebat, yang sangat berat, yang sangat menyakitkan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apalagi orang-orang kafir yang mereka kekal di dalam neraka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, siksaan di dalam neraka adalah siksaan yang mengerikan, siksaan yang tidak ada kematian padanya, selalu menyakitkan yang berhidup rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa, Allah mengatakan, innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadukul azab innallaha kana azizan hakimah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, sesungguhnya orang-orang kafir terhadap ayat-ayat kami, kata Allah, kami akan memasukkan dia ke dalam neraka. Setiap kali kulitnya hancur, setiap kali kulitnya hancur di neraka tersebut, maka kami kata Allah wa ta'ala, kami ganti dengan kulit yang lain, supaya dia benar-benar merasakan azab. Innallaha kana azizan hakimah. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, begitu juga di antara siksaan-siksaan yang mengerikan di dalam neraka, bahwasanya di dalam neraka itu disiapkan rantai-rantai, disiapkan belenggu-belenggu untuk mengikat orang-orang yang ada di dalam neraka, disiapkan rantai-rantai untuk menyeret mereka di neraka tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, rantai yang ditembuskan dari mulutnya sampai duburnya yang panjangnya 70 hasta. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Insan ayat yang keempat, Allah mengatakan, inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Sesungguhnya kami, kata Allah, menyiapkan untuk orang-orang kafir rantai-rantai dan juga belenggu-belenggu dan juga api yang menyala-nyala, kata Allah tabaraka wa ta'ala dalam surah Al-Ma'arij. Allah atau dalam surah Al-Hamqan, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, thumma fi silsilatin dharruha sab'una zira'an fasuku. Kemudian seretlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, berikutnya di antara kengerian dan juga siksaan-siksaan di nerakanya Allah tabaraka wa ta'ala yang kita harus berlindung daripadanya adalah bahwasanya di neraka Allah tabaraka wa ta'ala, Allah menyiapkan siksaan berupa ular-ular dan juga kalajengking-kalajengking yang besar-besar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inna bil jahinna bin nari hayyat wa aqarib. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya di neraka itu ada ular-ular dan juga kalajengking, yang ular-ularnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, besarnya ka'anakil bukhati, seperti lehernya unta. Dan juga kalajengking yang besarnya sebagaimana besarnya keledai, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dia menyengat dengan sekali sengatan orang yang ada di dalam neraka, maka dia merasakan sakit dengan sekali sengatan tersebut selama 40 tahun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka ini bentuk kengerian di nerakanya Allah tabaraka wa ta'ala, ular yang besarnya sebesar lehernya unta. Kalau besarnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ular tersebut sebesar leher unta, terus bagaimana dengan panjangnya? Kalau ular yang besarnya sebesar lengan saja, mungkin panjangnya bisa 2 meter. Terus bagaimana dengan ular yang besarnya adalah sebesar Lehernya unta kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terus bagaimana panjangnya ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah? Benar-benar mengerikan. Ular-ular yang mengerikan. Begitu juga galajengking-galajengking yang mengerikan. Maka kita berlindung kepada Allah tabaraka wa taala dari nerakanya Allah tabaraka wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula di antara yang Allah sebutkan tentang siksaan di dalam neraka ya Allah tabaraka wa taala, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Waqi'ah, Allah subhanahu wa taala menyatakan wa ashabus shimal ma ashabus shimal fi samum wa hamim wa dhillin min yahmum la barid wa la karim. Allah subhanahu wa taala menyatakan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu kata Allah tabaraka wa taala? Maka kata Allah subhanahu wa taala, golongan kiri itu adalah orang-orang yang berada di padangnya samud dan juga hamim wa dhillin min yahmum dan juga naungan dari asap. Yang dimaksud dengan samud ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah adalah angin yang sangat panas. Angin yang tiupnya sangat panas ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Sementara hamim adalah air yang mencapai puncak panasnya. Wa dhillin min yahmum dan juga naungan yang panas dari asap kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak sejuk dan tidak pula menyenangkan. Qala Ibnu Rajab al-Hanbali rahimahullahu taala berkata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali radhiyallahu taala tentang ayat ini, kata beliau rahimahullahu taala, qad tadalla dhammanat ayatul waqi'ah dzikra ma yatarabbaru bihi an-nasu fid dunya min al-karbi wal har al-ma' wal hawa wadil. Kata beliau rahimahullah, ayat-ayat dalam surah Al-Waqi'ah ini itu menyebutkan perkara-perkara yang manusia biasa berlindung, yang manusia biasa mendinginkan diri mereka ketika kepanasan di dunia, yaitu air, kemudian udara ataupun angin, begitu juga naungan. Manusia yang berhidup rahimani wa rahimakumullah, ketika di dunia mereka ketika kepanasan dia berupaya untuk mencari air bagaimana bisa mendinginkan badannya. Kalau mereka tidak mendapatkan air, maka dia akan mencari angin, akan mencari udara, dia cari kipas angin ataupun dia cari ruangan yang ber-AC supaya dingin badannya yang tadinya panas. Dan ketika tidak ada air dan juga tidak ada angin, udara yang segar ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, minimalnya dia akan mencari tempat berteduh, tempat bernaung ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Ternyata tiga perkara ini yang manusia mendinginkan badannya di dunia dari kepanasan, di neraka nanti semuanya menjadi panas ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Air yang mungkin bisa mereka minum, ternyata yang mereka minum adalah hamim, air yang sangat panas. Kemudian udaranya, hawanya, anginnya yang mereka harapkan bisa dingin, ternyata anginnya juga angin yang sangat panas. Dan naungannya juga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah naungan asap yang sangat panas. Maka kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, ini mendorong kita semuanya untuk berlindung dari nerakanya Allah tabaraka wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, yang terpenting di antara perkara yang penting ketika kita beriman kepada nerakanya Allah tabaraka wa taala, dan ketika kita mengetahui siksaan-siksaan, kengerian-kengerian di dalam nerakanya Allah tabaraka wa taala, dan yang harus kita ketahui kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, selain itu semua adalah hendaknya bukan sekedar kita takut, bukan sekedar kita ngeri, bukan sekedar kita berlindung dari nerakanya Allah tabaraka wa taala, akan tetapi yang paling penting adalah kita menjaga diri kita. Kita menjaga diri kita dari perkara-perkara, amalan-amalan amalan yang akan memasukkan ke dalam neraka tersebut. Itulah yang paling penting. Selain kita takut, selain kita berlindung dari nerakanya Allah Taala, berlindung kepada Allah adalah kita menjauhi amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang akan mengantarkan kepada nerakanya Allah Taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, begitu juga di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari perkara-perkara amalan-amalan yang akan memasukkan ke dalam nerakanya Allah tabaraka wa taala, yang pertama adalah tentunya yang paling tinggi adalah kekufuran dan juga kesyirikan. Kekufuran dan juga kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surah Az-Zumar, Allah mengatakan wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumar hatta idza ja'uha futihat abwaabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatlu 'alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu bala walakin haqqat kalimatu rabbika 'alal qaumil kafirin. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, dan digiringlah orang-orang kafir itu ke neraka jahanam. Digiringlah orang-orang yang kafir ke neraka jahanam. Sampai ketika mereka mendatangi neraka jahanam, dibukalah pintu-pintu jahanam. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika mereka tiba di pintu neraka jahanam, kemudian dibukakan pintu-pintu neraka jahanam, maka berkata penjaga-penjaga neraka jahanam, dia mengatakan, bukankah telah datang kepada kalian Rasul dari kalian yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Rabb kalian dan mengingatkan kepada kalian akan pertemuan kalian hari ini? Mereka mengatakan qalu bala, mereka mengatakan iya, kami sudah diberi peringatan, walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin, akan tetapi telah tetap kalimat azab bagi orang-orang kafir. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara amalan yang akan memasukkan ke dalam nerakanya Allah tabaraka wa taala adalah an-nifaq, kemunafikan. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqat wal kuffara nar jahannam khalidina fiha. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Allah menjanjikan kepada orang-orang munafik yang laki-laki dan juga munafik perempuan dan juga kepada orang-orang kafir neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, innal munafiqina fid darkil asfari minan nar, sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di kerak neraka yang paling dalam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, di antara perkara yang menjadi sebab seseorang dimasukkan ke dalam nerakanya Allah tabaraka wa taala adalah al-kibr. Seseorang sombong, di muka bumi ini dia tidak mau menerima al-haq, tidak mau menerima kebenaran, dan kerjanya adalah meremehkan orang lain, menganggap rendah, menganggap hina orang lain. Allah Subhanahu wa taala menyatakan alaysa fi jahannam mathwal lil mutakabbirin, bukankah di jahannam itu, bukankah di jahannam itu ada tempat bagi orang-orang yang sombong, kata Allah tabaraka wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, mengatakan la yadkhulul jannata man kana bi qalbihi mithqala dzarratin min kibr, tidak akan masuk surga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali orang-orang yang ada di dalam hatinya sebesar biji zarrah kesombongan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu ya Rasulullah, para sahabat ketika itu mengatakan wahai Rasulullah, ara'aitar rajul, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yuhibbu an yakuna sarfuhu hasanan wa na'luhu hasanan, dia senang kalau bajunya bagus, dia senang kalau sendalnya bagus. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal, sesungguhnya Allah subhanahu wa taala itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibr batarul haqq wa al-tunnah, sementara yang namanya kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, di antara amalan perbuatan yang akan mengantarkan menjadi sebab seseorang dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Taala adalah aklu aqwalin nasi bil batil, memakan harta manusia dengan cara yang batil. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalan nasi bil batil, wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Taala, janganlah kalian memakan harta-harta di antara kalian dengan cara yang batil. Janganlah kalian memakan harta manusia dengan cara yang batil. Dan di antara cara mendapatkan harta dengan cara yang batil, memakan harta manusia dengan cara yang batil sangatlah banyak. Bisa dia merampok, bisa dia mencuri, dan di antaranya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah orang-orang yang memakan harta riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas." Orang-orang yang ketika di dunia mereka memakan harta riba, maka mereka tidaklah dibangkitkan kecuali dalam keadaan dibangkitkan seperti orang yang kesurupan, kemasukan jin kata Allah Tabaraka wa taala. Kemudian setelah itu Allah menyatakan bahwasanya kalau siapa-siapa yang bertaubat dari riba, maka bagi dia pokok dari hartanya dan urusan yang telah lalu diserahkan kepada Allah Tabaraka wa taala. Tetapi di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa man ada fa ulaika ashabun nar khalid fa ulaika ashabun nar, barang siapa yang kembali setelah dia mengetahui perbuatan tersebut haram, maka mereka itulah penghuni neraka kata Allah Tabaraka wa taala, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam neraka ya Allah Tabaraka wa taala. Begitu pula itulah menjadikan imani wa rahimakumullah, termasuk memakan harta manusia dengan cara yang batil adalah memakan harta anak yatim. Allah Subhanahu wa taala menyatakan innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dhulman innama yadkhuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Allah Subhanahu wa taala menyatakan orang-orang yang memakan harta anak yatim hanya saja mereka itu memasukkan api ke dalam perutnya, wa sayaslawna sa'ira, dan kelak mereka akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara perkara yang akan menyebabkan seseorang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, ini terkhusus bagi para wanita, peringatan bagi para wanita adalah berhias, berdandan sebagaimana berdandannya orang-orang jahiliyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Sittani min ahli nar lam arahuma." Ada dua golongan dari penghuni neraka yang belum pernah aku melihatnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kata beliau, "Nisa'un kasiyatun 'ariyatun mu'minat," adalah wanita-wanita yang mereka berpakaian tapi telanjang, mereka berjalan dengan berlenggak-lenggok. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhuluna al-jannah," mereka tidak akan masuk ke dalam surga, "wa la yajiduna rihaha," dan mereka tidak akan mencium baunya, "wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza," sementara baunya surga itu tercium dari perjalanan sejarah sekian dan sekian. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh para ulama, wanita-wanita yang berpakaian pakaian tapi telanjang. Ada yang memaknakan adalah mereka berpakaian akan tetapi tidak sempurna. Ada bagian-bagian tubuhnya yang terbuka, maka dia berpakaian tapi telanjang. Ada juga yang mengatakan dia berpakaian akan tetapi pakaiannya tipis sehingga membentuk untuk lekuk-lekuk tubuhnya. Maka kaum muslimin, dan juga tentunya diingatkan bagi para muslimat untuk berhati-hati dari perbuatan tabarruk, berdandan, berhias ala orang-orang jahiliyah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir yang bisa kita sampaikan, di antara perkara yang terancam dengan ancaman neraka ya Allah tabaraka wa ta'ala, yang kita harus berhati-hati darinya adalah at-tasawwur nawatil arwah. Tasawwur nawatil arwah, menggambar makhluk bernyawa, atau ancaman bagi orang-orang yang dikenal dengan al-musawwirun, orang-orang yang di dunianya senangnya menggambar, menggambar manusia, menggambar hewan, menggambar makhluk-makhluk bernyawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, asyaddun nasi 'adzaban yaumil qiyamah al-musawwirun, manusia yang paling keras azabnya nanti pada hari kiamat adalah orang-orang yang suka menggambar makhluk bernyawa. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, rawahu Muslim ataupun yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man sa'alallaha al-jannata thalatha marrat qala fil jannah allahumma adkhil fil jannah, wa man istajara minan nar thalatha marrat qala fil nar allahumma ajirhu minan nar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meminta kepada Allah surga 3 kali, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surga akan berkata, ya Allah masukkanlah dia ke dalam surga. Dan barang siapa yang minta perlindungan dari neraka, kata Rasulullah 3 kali, maka neraka akan berkata, ya Allah lindungilah dia dari neraka. Maka kita kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berharap dan berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala supaya kita semuanya diselamatkan dari nerakanya Allah tabaraka wa ta'ala dan dimasukkan ke dalam surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ajirna minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ajirna minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ajirna minan nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish-shalah.